Assalamualaikum Buya. Selamat berkata. Bertanya dari keluar dari fikih. Kan pernah disebutkan ada namanya kafir zindik. Yang dimaksud kafir zindik itu apakah seperti digolongkan seperti kafir-kafir yang biasa daripada sholatnya enggak diterima dan sebagainya? Zindik itu munafik. Iman dohiron kafir batinan. Jadi kalau kafir batin namanya zindik. Ada zindik, ada kafir batin. Yujro alaihi al-ahkam fil dunya al-ahkam syariah islamiyah. Jadi kalau di dunia disolati ada zindik. Zindik, kafir zindik. Jadi orang yang dohirnya iman tapi batinnya itu adalah zindik. Tapi tidak, kafir zindik itu maknawi. Tapi hakikatnya secara pemberian nama tidak bisa kita beri nama kafir. Rasulullah, orang munafik pada zaman Nabi, Rasulullah tidak berani menggelari mereka orang kafir. Bahkan oleh Nabi Muhammad pun tidak diperangi orang munafik. Sebab kalau orang munafik diperangi, musuh-musuh Allah akan mengatakan Muhammad membunuh temannya sendiri. Jadi Nabi Muhammad membiarkan orang munafik dan mereka itu zahirnya iman tapi batinnya adalah tidak punya iman. Hadawa az-zindiq. Nah, jadi tidak otomatis yang dia kafir batinnya. Kafir batin ya tidak diterima, semuanya tidak diterima, cuman tidak tahu yang seperti ini kecuali Allah. Ini hanya untuk hukum untuk diri sendiri. Kalau kita itu imannya iman zahir saja ya zindik. Dan kita tidak bisa memberikan takyin kepada seorang kecuali memang orang yang sudah dijelaskan oleh Allah bahasanya. Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ada fulan disebut oleh Rasulullah munafik, ada zindik. Atau setelah mati terungkap dengan macam-macam kalimatnya atau ungkapan-ungkapan yang mengkafirkan dirinya sendiri dengan batinnya. Oh, kelihatannya dia sholat dan sebagainya. Tapi ini urusan batin, enggak bisa kita menilai si A si B mereka kafir zindik. Hanya ini bab dunia tasawuf ya. Dunia tasawuf itu ada namanya biasanya dalam dunia tasawuf untuk benah diri. Jangan sampai kita masuk kepada zindik. Dan Imam Ghazali menyebut alangkah banyaknya orang masuk bab kafir ini. Termasuk yang namanya syirik, selama ini syirik yang digembar-gemborkan hanya orang menyembah berhala. Akan tapi syirik yang ditakutkan oleh Rasulullah ternyata adalah di saat orang melakukan ujub. Ujub itu merasa bahwasanya saya bisa berbuat ini karena diri saya sendiri. Dia sebetulnya pada hakikatnya melupakan Allah. Dan ini yang tidak mudah diketahui, tersembunyi di dalam hati. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya tathirul qulub, membersihkan hati lebih dahulu daripada tathirul ajsad. Jadi kita menekuni iman zahir ini ternyata menyusul setelah menekuni iman batin. Di dalam kitab Minhajul Abidin dalam mukaddimahnya, fardu ain yang harus kita utamakan adalah membersihkan hati kita, iman kita kepada Allah. Jangan sampai kita itu sujud rukuk. Nah, akan tapi sujud rukuk kita adalah sujud rukuknya orang yang tidak iman kepada Allah. Orang munafik juga salat, idza qamu ila salati qamu usala. Kalau melakukan salat itu adalah orang kafir batinnya. Di hadapan Allah kafir, neraka jahanam tidak ada iman. Allah alam sallallahu